والله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Raja demikian pula para pendengar radio Raja, pemirsa televisi Al-Iman dan pendengar radio Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah penjagaan, pemeliharaan dari berbagai hal yang buruk, dari berbagai hal yang kita tidak inginkan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala dalam pada kesempatan yang baik ini masih tentang hadis Amr Ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau menjelang kematian beliau. Ya, ketika menjelang kematian beliau. Dan telah dibaca hadis ini, juga dijelaskan sebagian dari pelajaran-pelajaran yang penting tentang hadis, bagaimana keadaan Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma ketika beliau akan menghadapi al-maut, kematiannya. Di sana atau dalam hadis ini dijelaskan, ya, beliau menghadap ke tembok sambil menangis yang panjang. Lalu diingatkan oleh putranya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, tentang bisyarah, yaitu berita-berita gembira yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada beliau. Dan di antara yang diucapkan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kata beliau, inna afdala ma nu'idduhu syahadat inna afdala ma nu'iddu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal kita siapkan untuk diri kita adalah tauhid, adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dengan dia insyaAllah seorang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, dan beriman pada hal-hal yang menjadi kewajiban kita untuk beriman atau untuk mengimaninya, ini adalah bekal yang paling afdal, bekal yang paling berarti bagi seorang mukmin ketika dia akan meninggalkan dunia ini dan dia membawa bekal itu, ya, untuk di alam barzakh dan untuk di akhirat kelak. Maka kita berdoa dan mohon pada Allah Azza wa Jalla agar kita ditetapkan hati-hati kita dan iman, ya, istiqamah di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tentang perjalanan hidup beliau yang bertahap dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Dari tahapan di zaman jahiliyah, ya, beliau khawatir kalau-kalau mati di saat dalam keadaan kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, tentu dia akan masuk neraka. Ya, karena kekufuran itu membawa kepada, yani kufur pada Allah, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, ini menggiring seseorang atau menjadi penyebab seseorang, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Jika dia tidak bertobat, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-38. Surat Al-Anfal ayat ke-38, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, katakanlah, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang kafir, إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ, kalau mereka berhenti, yakni berhenti dari kekufuran mereka, maka mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bagaimana berhenti dari kekufuran mereka? Yaitu dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada hal-hal yang menjadi kewajiban seorang untuk beriman. Kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka akan diampuni mereka itu. Yukfar. Siapa yang mengampuni mereka? ialah untuk Allah Azza wa Jalla, Allah yang mengampuninya. Ini orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Ya yughfar lahum ma qad salafa, akan diampuni bagi mereka apa yang telah mereka lakukan. Ini sebelum Islam, ketika mereka masih dalam keadaan kafir. Nah, dengan dia beriman maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini bukti bahwa iman itu adalah sebagai bentuk taubat dari seorang yang kafir. Ya, dengan dia beriman. Makanya Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa beliau pernah hidup di zaman jahiliyah. Ya, ketika itu beliau sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memeluk Islam dan sangat mencintai. Kemudian dan beliau juga mengalami masa perbedaan. Ya, dan mereka masing-masing tentu ada orang-orang yang berijtihad ya, di dalam masalah yang mereka alami ketika itu. Ya, sehingga orang yang berijtihad itu, ya, ini yang dimaksud oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya, kalau mereka benar maka mendapatkan dua pahala. Kalau yang salah mendapat satu pahala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ya terjadi apa yang terjadi di antara mereka setelah terbunuhnya Al-Khalifatul Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, maka mereka itu berijtihad. Sehingga ada sebagian yang mengikuti atau condong kepada mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada sebagian yang mereka condong mereka pahala yang salah ya. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, dan ini yang disebut oleh para ulama ya, ahlu sunnah wal jamaah, mereka ada orang-orang yang tetap loyal kepada semua sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa apa yang terjadi di antara dua kelompok sahabat itu, ya, antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ini ada ijtihad. Yang benar mendapat dua pahala, yang salah mendapat satu pahala. Ya, ini pendirian Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan yang benar dalam masalah ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, namun mereka berijtihad terhadap apa yang mereka hadapi ketika itu. Nah, kemudian pernah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau itu ditanya oleh sebagian muridnya tentang perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Saya akan bacakan ayat yang dibacakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ketika terjadi perselisihan, ketika ditanya oleh seorang murid beliau itu Ahmad bin Hanbal tentang apa yang terjadi di kalangan sahabat, ya, maka beliau tidak menjawab kecuali dengan membaca ayat dalam surat Al-Baqarah 130 ayat. Oleh sebagian tentang perselisihan yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan masing-masing punya pendukung dari kalangan sahabat. Jawabannya beliau membaca ayat 134 dari surat Al-Baqarah. Tilka ummatun qad khalat. Mereka itu adalah umat yang sudah berlalu. laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka upayakan. Karena mereka bagaimanapun orang-orang yang telah berjasa, yakni di dalam mengembangkan Islam ini, dalam membawa dan mengemban agama Allah Islam. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan. Tum. Kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya apa yang mereka lakukan. Ya, ini jawaban seorang alim, imam. Ya, ditanya tentang bagaimana pendapat Anda. Ya, terhadap perselisihan yang terjadi, peperangan terjadi di kalangan sahabat, maka beliau membacakan ayat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu umat sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan? Bagi kalian apa yang kalian kerjakan? Dan kalian tidak akan ditanya tentang mereka. Subhanallah. Ya. Jadi ayat ini ada dua. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 134 dan surat Al-Baqarah 141. Yang sama. Tilka ummatun khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai orang-orang pemahaman ahlu sunnah baik, itulah sikap kita terhadap perselisihan di kalangan sahabat. Mereka sudah berlalu. Apa yang kita lakukan kita? Mereka para sahabat, masya Allah, ya. Ditanya tentang mereka. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan itu yang kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan selama hidup kita ini, itu yang kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebuah pelajaran yang sangat indah, sangat adil, yang diajarkan kepada kita oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika ditanya tentang bagaimana pendapat Anda tentang mereka yang berselisih di kalangan para sahabat, mereka berbeda pendapat dengan sahabat. Ya, itu jawaban beliau rahimahullah ta'ala. Nah, masa-masa ini dialami oleh Amr bin Al-As di masa jahiliyah, kemudian masa ketika demikian kokohnya Islam di zaman Nabi sallam, ya, dan beliau sangat mencintai Rasulullah sallam. Kemudian di masa ada apa yang terjadi, semua telah dilewati oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran, ya, Rasulullah SAW, dan beliau meminta syarat ketika Rasulullah mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan atau untuk bayat dengan membayat Amr ibn As, maka Amr ibn As kemudian menarik tangannya. Kata Rasulullah, kenapa kamu berbuat demikian? Ya. Kata Amr bin Az, ya Rasulullah, aku ini ingin bersyarat. Ya. Aku ingin engkau membaiatmu itu dan bersyarat. Apa syaratnya? Kata Nabi alaihi wasallam kepada Amr bin Az. Ya. Kata Amr bin Az radhiyallahu an, "Qultu yughfar li." Aku minta syaratnya aku diampuni oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Bukan syarat duniawi. Aku diberikan harta, diberikan kedudukan. Ya. Bukan. Tapi yang diminta oleh Amr ibn Al-As agar beliau bang harta negara, ya tidak, semua itu tidak di disebut, tapi yang disebut adalah, adalah syaratnya agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Amr bin Ash radhiyallahu anhu, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah engkau mengetahui bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa yang sebelum Islam? Sebagaimana dalam ayat 38 surat Al-Anfal yang saya bacakan tadi. Ya. Bahwa orang kafir itu apabila mereka berhenti dari kekufuran mereka dan beriman pada Allah Ta'ala, mereka akan diampuni, akan diampuni oleh Allah. Islam ini menghapus dosa. Maka itu orang yang non-muslim, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah Ta'ala, lalu dia memeluk Islam, maka dosa-dosa yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mungkin di zaman sebelum Islam dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berzina atau yang lainnya lah, ya, dari amal-amal yang jelek, dosa-dosa besar, maka terampuni dengan keislamannya. Ini keagungan Islam. Demikian pula hijrah, ya, ketika dia berhijrah karena Allah, maka hijrah itu pun akan akan menghapus dosa-dosa sebelumnya, ya. Dan Amr ibn As juga demikian. Beliau juga mengikuti hijrahnya ke Madinah, ya. Oleh karena itu, hijrah di sini yang perlu dipahami adalah ada dua macam hijrah. Ada disebut dengan hisyah. Hisyah itu dengan bergerak, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dari satu negeri, misalnya negeri kafir, ya, kepada negeri muslim. Ini hijrah nama secara fisik. Hijrahnya mereka para sahabat dahulu, kaum muhajirin, dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini secara hissi. Ya. Dan fisik mereka berpindah, meninggalkan ada hijrah hissiyah dan ada hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hajiru yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala." Ini hijrah secara maknawiyah. Nah, ketika seorang dia sebagai seorang muslim banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, kemudian dia tinggalkan maksiat-maksiat itu, dia tinggalkan dosa itu, maka dia bagian dari makna hijrah. Bagian dari makna bahwa dia telah hijrah dari perbuatan dosa kepada perbuatan ketaatan. Ini namanya maknawiyah. Sehingga yang disebut oleh Nabi SAW, "Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah." Dan bahwasanya ibadah haji itu juga akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Orang yang melakukan ibadah haji, hajinya dia mendapatkan haji yang mabrur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau dia pernah berbuat dosa, bermaksiat pada Allah Ta'ala. Jadi haji, ibadah haji sebelumnya. Dan ini tentu yang harus dipahami adalah dosa yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Yaitu dengan hak-hak manusia. Kalau ada seorang dia mengambil hak saudaranya, entah itu harta misalnya atau yang lainnya, dia mengambil tanpa hak, dia hutang tidak membayar hutangnya, lalu kemudian misalnya ibadah haji, ya, berkaitan dengan hak yang diampuni di sini. Jadi yang diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa dia dan Allah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pernah maksiat, pernah berzina, naudzubillah min dzalik, atau pernah minum khamr, ya, atau yang lainnya dari amal-amal perbuatan dosa antara dia dengan Allah Ta'ala. dia pernah meninggalkan sholat, sholat lima waktu, bertobat. Meninggalkan sholat. Ya, maka dosa dia ketika sebelum haji itu terhapus. Dia ya, melakukan ibadah, ibadah haji. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia atau antar manusia, ini tetap akan dituntut. Makanya penyelesaiannya adalah di dunia ini. Seorang punya hutang, bayar hutangnya. Bayar hutang. Kalau orang itu tidak membayar, ya, sampai meninggal olehnya, ibadahnya, ketaatannya pada Allah Ta'ala, namun dia masih mempunyai hutang sampai meninggal, dan orang yang memberikan hutang pada dia tidak ridho dengan hutang itu, maka nanti di akhirat dituntut. Di akhirat akan dituntut. Kalau tidak, selesaikan hutang, bayar hutang pada orang yang kita berhutang padanya. Kita punya kesalahan pada seorang, minta maaf. Ya, jangan gengsi. Ya. Gengsi ini kadang-kadang menjadikan seorang tertutup matanya dari kebenaran karena gengsi. Ya, karena menjaga dirinya. Ya, na'udzubillah, itu termasuk kesombongan. Seorang yang bersalah dan tidak mau meminta maaf, ini adalah menunjukkan kesombongan dan keangkuhannya. Ya. Orang yang baik ketika dia berbuat kesalahan, dia minta maaf pada orang yang dia lakukan kesalahan itu. Ya. Ini yang mulia. Ya. Ini yang mulia. Jadi bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelum seorang memeluk Islam, ya, kemudian juga ibadah haji dan hijrah menghapus dosa. Ini semua selesaikan di dunia ini, maka nanti di akhirat amal-amal kebaikan dia, orang yang orang muslim itu tadi, akan dibayar, diberikan kepada orang yang terzalimi, yang diambil haknya, yang diambil hartanya. Ya, dia akan membayar dengan amal soleh, bukan lagi dengan harta, tapi dengan amal soleh. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian juga di antara yang diambil dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yaitu dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika seorang dalam keadaan menghadapi kematian. Kita melihat dalam kisah ini, Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau menangis ketika menghadapi kematiannya. Ya, beliau membalik badannya menghadap ke tembok. Kemudian diingatkan oleh putranya, ya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. "Wahai ayahku, bukankah Allah telah bukankah Nabi SAW telah memberikan berita gembira kepada engkau dan begini dan begitu?" Ya, ini supaya seseorang itu selalu husnudzon pada Allah Ta'ala, apalagi dalam kondisi menghadapi al-maut, menghadapi jalan keluar, jalan yang husnudzon pada Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya, Allah mencintai hamba-hamba yang beriman. Makanya ketika seorang dia hadir di saat ada seseorang yang akan meninggal, ini yang hadir pun harus orang yang faham, harus orang yang punya ilmu, yang mengerti agama, apa yang harus dia lakukan kepada orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut, yaitu memberikan berita gembira pada orang ini. Ya. Jangan membuat orang ini putus asa. Karena dia dalam keadaan apa? Di garis finish. Karena meninggalkan dunia ini. Maka berikan dia harapan. Akan ampunan Allah. Akan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Janji-janji Allah yang Allah akan berikan pada orang-orang beriman. Jangan diucapkan kalimat-kalimat yang justru menjadikan orang ini putus asa dari rahmat Allah. Ini tidak dibenarkan. Nah, di sini ya, orang yang lah kita sekarang ini banyak orang ya, ketika orang meninggal dipanggil orang yang agama. Ya. Hanya atribut. Sehingga kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh yang nyata. Dan ini banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin. Ketika seorang akan meninggal, itu disuruh oleh orang yang ada di sampingnya untuk mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ya. Ini menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Nabi SAW bagi seorang yang hadir ketika ada yang akan meninggal, ya, dia menuntun orang yang akan meninggal itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, bukan kata Allah, Allah. Lalu mereka beralasan, dan alasan itu yang dari akal mereka sendiri, dari pemikiran mereka sendiri. Kata mereka, kalau kita mengucapkan katakanlah la ilaha illallah, khawatirnya ketika dia mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, semati, cabut nyawanya, berarti mati dalam kekufuran. Subhanallah, ini namanya kita su'udzon pada orang ini. Yang kedua, kita menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Beliau tidak mengatakan Allah. Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian kata Allah, Allah, Allah. Allah itu bukan kalimat tauhid. Allah itu nama Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita sebagai umat melaksanakan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Adapun selebihnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Jangan kita mengotak-atik dengan akal kita. Ini kalau kita ajarkan la ilaha illallah atau tuntun kalimat la ilaha illallah, khawatirnya nanti dia begini, dia begitu. Kalau kata la ilaha terus meninggal, yang tahu ini siapa? Yang menjadi kewajiban kita adalah apa? Mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Menuntun kalimat la ilaha illallah. Itu kewajiban kita. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita lakukan. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kejahilan mereka. Ya. Karena kejahilan mereka. Karena ketidaktahuan mereka. Ya, sehingga berkata hal yang justru tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu seorang yang dia menghadiri tatkala ada yang akan meninggal, seorang yang akan meninggal atau saudaranya atau familinya atau siapa saja temannya, dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Di antaranya tadi menuntun kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal. Yang kedua, memberikan harapan pada orang yang meninggal itu. Orang yang akan meninggal itu, berikan harapan dia agar dia husnudzan pada Allah Ta'ala, dia berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kita diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita melihat di sini Abdullah bin Amr ibn al-As, sang anak, mengatakan pada ayahnya ketika ayahnya menangis, ya, kemudian membalik wajahnya ke tembok, ya wahai ayahku, bukankah Rasulullah SAW telah memberikan ini dan itu? Rasulullah bersabda, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Apa artinya? Kata Nabi SAW, janganlah sekali-kali di antara salah seorang di antara kalian meninggal, ya, wafat, melainkan dia dalam keadaan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini harap, ini tuntunan Nabi SAW. Hendaknya seorang selalu husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ya. Apalagi di saat-saat dia akan meninggal. Ya. Di saat akan meninggalkan dunia ini. Nah, di sini pentingnya ilmu dan orang berilmu isi seseorang. Hendaklah orang yang berilmu yang ada di situ. Jangan asal lihat orang ditangkap, dipegang masuk. Kalau baca-baca, tidak tahu apa komat kami, tidak tahu apa yang dibaca. Ya. Kita harus berilmu. Sehingga kita menggiring, membawa, ya, orang yang meninggal ini, meninggal di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat Nabi Sallam, mereka begitu memuliakan Nabi Sallam, menghormati beliau, ya. Makanya kata Amr Ibn As radhiyallahu anhu, seandainya ada orang bertanya pada aku untuk mensifati, yaitu menggambarkan wajah Nabi Sallam, aku tidak. Kemudian beliau menyebutkan alasan. Sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau adalah seorang yang harus membawa dan tapi tidak mengkultuskan beliau. Menghormati itu bukan mengkultuskan. Ya, kita jumpai ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengkultus. Jangankan Nabi alaihi wasallam. Ada orang-orang dianggap keramat, wali-wali, ada dongeng-dongeng yang mereka ceritakan, ya, untuk meneriskan dakwah mereka, ya, untuk mengelabui kaum awam. Wah, dongeng-dongengnya Masya Allah, ya. Dongeng-dongengnya Masya Allah, fulan begini, wali fulan begitu, ya, subhanallah. Makanya di sini pentingnya ilmu, supaya kita tidak tertipu dengan dongengan-dongengan itu, ya, dan dongengan-dongengan tersebut, ya. Kalau kita punya ilmu, tahu. Ya. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, dan seterusnya. Kenapa? Ilmu, ya. Makanya ilmu adalah penerang. Ilmu itu di tengah kegelapan, kejahilan. Itu dan ilmu, ya. Makanya kita atas beberapa orang tua, kita jangan memikirkan dalam arti memaksimalkan, mengoptimalkan pikiran kita untuk anak-anak kita itu harta yang kita tinggalkan. Ya. Saya harus siapkan harta untuk anak-anak saya, fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Tapi kita lupa dan lalai tentang agama mereka, tentang akidah mereka, ya, tentang belajar mereka. Karena apa? Rezeki itu setiap orang hambanya yang lahir di muka bumi ini sudah ada rezekinya, ya. Sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Boleh seorang yang ada harta tapi itu jangan segala-galanya. Harta bukan segala-galanya. Tapi siapkan mereka, akidah mereka, ilmu agama mereka, sehingga mereka ini mantap dalam hidupnya. Ya, ini harus kita pikirkan. Ya. Bagaimana mendidik mereka? Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ketika beliau akan meninggal, beliau bertanya pada anak-anaknya, ya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalian ini kalau aku meninggal, sepeninggalku ini, siapa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Kata mereka, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu. Ya. dan Ismail dan Ibrahim. Kalimat sembahannya yang satu, sang ayah. Siapa? Ini menunjukkan tentang pentingnya wasiat orang tua pada anaknya agar tetap istiqamah di tauhid, istiqamah di sunnah Nabi SAW, berbuat baik pada manusia, pada hamba-hamba Allah, menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Ya, itu pesan-pesan yang seyogianya ditanamkan, disampaikan kepada anak. Jangan kali bagi warisan, oh rumah ini untuk fulan, rumah ini untuk fulan, rumah ini untuk fulan. Ya, boleh saja seorang meninggalkan harta, tidak dilarang dalam agama, tapi itu bukan segala-galanya, itu bukan jaminan, dan itu bukan segala-galanya. Tapi didiklah anak-anak kita dengan iman dan tauhid dan akidah yang benar, Rasulullah menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Ya, hablum minallah dan hablum minannas. Yang disesatkan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, kita menjumpai bahwa Luqmanul Hakim, ya, ketika beliau wasiatkan anaknya, yang pertama beliau wasiatkan adalah agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu. Wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tushrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, ya, dan dia mengatakan pada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, inna syirka dzulmun adzim. Jangan kamu menyekutukan Allah, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Itu pesan orang-orang alim, pesan para anbiya kepada anak-anak mereka, pesan berfikirlah yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya. Seakan-akan sudahlah harta ini yang menjadi segala sesuatu yang akan memperbaiki anaknya, yang akan melanjutkan hidup anaknya, ya, tanpa memperhatikan ilmu, tanpa memperhatikan akidah, tanpa memperhatikan ibadah mereka. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya. Kau muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari kisah Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ketika beliau akan meninggal, yaitu bahwa Nabi alaihissalam melarang ketika ada orang meninggal itu menggiring mayat itu dengan api atau dengan suara, atau dengan suara tangisan, ya, wanita-wanita yang nangis atau orang laki-laki yang menggiring mayat itu dengan tangisan. Ini adalah hukum boleh, ya. Jadi tidak dibenarkan meratapi mayat, ya. Dilarang dalam Islam. Masih ada dijumpai sebagian kaum muslimin yang meratapi mayat orang tua mereka ketika meninggal, saudara mereka ketika meninggal, yaitu tangisan yang diikuti dengan kata-kata, dan kata-katanya tidak bagus. Ya, kata-kata itu jelek yang diucapkan oleh mereka. Ini hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, tidak dibenarkan hal tersebut. Ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, di antara kematian, hendaklah menerima dengan ridho, ya, dengan sabar. Ya. Tidak ada manusia yang tidak mati, semua akan mati. Ya. Oleh itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mendoakan orang yang meninggal itu. Ya, kita mendoakan orang yang meninggal tersebut, semoga dirahmati Allah, diampuni Allah, dilindungi dari azab kubur, dari azab neraka, dan dia dimasukkan dalam kewajiban kita sebagai yang hidup tatkala diuji oleh Allah Ta'ala dengan kematian dari keluarga kita, saudara kita, orang tua kita. Ya, kita mendoakan mereka, terimalah dengan sabar. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, itu ada larangan dari Nabi alaihissalam, maaf, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihissalatu wassalam, La tutba'ul janazatu bisautin wala nar. Tidak boleh mengikuti menggiring jenazah itu dengan suara. Ya, suara tangisan. Ya, yakni suara ratapan wala nar, dan jangan pula dengan membawa menggiring orang mati dengan dan api. Hadis riwayat Imam Ahmad ya, dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sanadnya hasan. Termasuk ketika menggiring orang, membawa orang meninggal, kita dianjurkan untuk bukan teriak-teriak. Karena memang tidak ada tuntunan yang membaca suatu ketika menggiring atau menghantar jenazah ke kuburan. Karena apa? Saat itu saat untuk kita merenungkan bahwa orang yang kita antarkan jenazahnya ke kuburan, kita pun suatu saat akan diantarkan seperti orang yang meninggal ini. Sehingga dengan demikian seorang memikirkan, kemudian dia memperbaiki amal perbuatannya, karena dia pun akan mati, dia akan dimandikan, dia akan dikafankan, dia akan disolatkan, dia akan dikuburkan sebagaimana saudaranya yang meninggal. Di saat ketika menggiring seorang jenazah mengantarkan ke kuburan, saat untuk kita merenungkan. Ya. Oleh karena itu, tidak ada tuntunan, tidak ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi Sallam ya, ketika mengantar jenazah. Ya. Apalagi teriak-teriak mengantar jenazah. Ya, ini bukan hal yang menjadi contoh. Tidak ada contohnya dari Nabi Ali Wasallam. Rahimahullah Ta'ala, kana ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakrahuna rafa'a sawti inda al-janais. Bahwa dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka membenci mengangkat suara ketika menghantarkan jenazah itu. Ya. Jadi diam. Antar renungkan, ya. Kalau seorang bicara mungkin bicara tentang kebaikan orang meninggal ini, ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang larangan duduk di atas kuburan. Ya. Makanya kuburan itu sebetulnya kalau kuburan itu secara yang diatur secara Islami, bahwa dia itu ada jalannya, jalur masuk ke kuburan, kemudian lubang kubur atau paling tidak ya tidak menginjak kuburan-kuburan yang ada. Nah sekarang kadang-kadang kita jumpai kuburan itu berumpang tindih kuburan itu. Sehingga tidak sedikit di antara orang-orang menghantarkan jenazah itu menginjak, naik di atas kuburan, duduk di atas kuburan. Ya, karena memang tidak ada pengaturan yang lebih baik atau yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, masih kita jumpai ya adab-adab ketika di kuburan itu bertentangan dengan yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Di antara adalah larangan duduk di atas kuburan itu. Ya, larangan duduk di atas kuburan. Kemudian sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma naha, kata beliau, naha Rasulullah sallam an yaq'uda ar-rajulu 'ala al-qabri. Nah, Rasulullah sallam melarang seseorang duduk di atas kubur. Yujassas. Kubur, dan pula Rasulullah sallam melarang kuburan itu dikapuri, ya dicat, dihiasi pakai keramik. Ya, atau dibangun di atasnya bangunan. Ini halal yang ya dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikhawatirkan nanti akan ada pengkultusan kepada orang yang meninggal itu. Ya, karena Islam menghapus segala bentuk kesyirikan dan sebab-sebab yang akan menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Ya. Semua sebab yang akan menjerumuskan kepada perbuatan syirik dilarang oleh Islam. Nah, oleh karena itu kita lihat Islam melarang membangun kuburan, ya, dihiasi masya Allah, keramik yang mahal, yang di ini dibangun tinggi, di atasnya ditanami apa namanya rumput Jepang, ditaruh pot bunga, ditaruh kendi, untuk apa? Itu lebih pantas digunakan oleh orang-orang hidup. Orang yang meninggal itu dia sudah berhadapan dengan apa yang dihadapi, maka itu kebaikan baginya. Tapi Ya. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang sangat mulia. Melarang pola hidup tabir, ya, menghambur-hamburkan harta, ya. Menghormati orang mati itu yang mendoakan mereka, ya. Dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW terhadap mereka. Itu namanya memuliakan orang telah meninggal. Adapun membangun, apalagi bangun kubah di atasnya, kemudian ini dan itu, ini hal-hal yang lebih baik harta itu, ya, diberikan pada fuqara masakit sebagai amal bagi orang meninggal itu lebih bermanfaat. Itu lebih bermanfaat daripada membangun, ya, membuang akar, ya. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga, yang juga diambil dari hadis ini yaitu tentang adanya fitnatul qabri. Sekeliling kuburku itu ibarat waktunya seperti sembelihan seekor unta, ya. Jadi makanya seorang yang keluarganya yang dia menghantarkan keluarganya meninggal itu dianjurkan kepadanya untuk apa? Sejenak di kuburan itu, jangan langsung ditinggalkan, agar dia sejenak di situ, tunggu sejenak di kuburan keluarganya itu setelah dikuburkan, ya, dianjurkan demikian. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa adanya fitnatul qabri, dan pernah kami jelaskan yaitu di kubur, ya. Dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan perlu diketahui ada amalan-amalan yang dengannya seorang diselamatkan dari fitnatul qabr. Ya, ada. Bukan saat ini dijelaskan, karena melihat waktu dan lain sebagainya. Jadi, ada fitnatul qabr, yaitu su'alul malakain al-mayyita fi qabrihi, ya, an rabbihi wa dinihi wa nabiihi. Itu namanya fitnatul qabr. Pertanyaan dua malaikat kepada orang yang meninggal dalam kuburnya tentang tiga perkara. Tiga pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyuka? Dan siapa nabimu? Ya. Ini tiga pertanyaan. Ini namanya fitnatul qabr. Kemudian yang kedua. Dalam kubur itu dan ada na'imul qabr, kenikmatan kubur dan adab kubur. Ini kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau seorang dia bisa menjawab pertanyaan dan memang orang yang soleh di saat dia hidup, maka insya Allah dia selamat dari adab kubur. Maka dia akan diberikan kenikmatan-kenikmatan dalam kubur itu. Adapun kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan banyak dosa ketika dia di dunia ini dan belum diampuni oleh Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan azab dalam kubur itu. Ini tiga hal yang wajib kita imani, ya, dan kita tidak perlu bertanya bagaimana sih tentang azab kubur itu, karena ini masalah gaib. Kadang-kadang mayat itu tetap di tempatnya, justru bukan kadang, mayat tetap di tempatnya, ya, kalau digali tidak ada kelihatan azab, bekas azab, tapi ini alam yang berbeda. Maka jangan kita kiaskan, jangan kita nyata yang kita lihat ini di kubur. Ya, ini dua alam yang berbeda. Dua alam yang berbeda. Jadi, ini tentang ada beriman kepada adanya fitnatul qabri, yaitu yaitu pertanyaan dua malaikat kepada orang yang meninggal. Kemudian, juga yang diambil dari hadis ini, atau dari kisah ini, yaitu hendaklah ketika selesai menguburkan jenazah, kita itu mendoakan jenazah itu, ya. Sebagaimana حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قام عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلو selesai menguburkan jenazah ya beliau berdiri yakni di sisi kubur kemudian beliau mengatakan ya استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت الآن يسأل untuk saudara kalian yang meninggal ini ya yang baru dikubur ini mintalah pada Allah ampunan supaya Allah mengampuninya dan minta mohonlah pada Allah supaya dia itu diberikan kekuatan untuk teguh dalam menjawab pertanyaan malaikat karena dia ditanya dan yang diajarkan oleh ketika ada yang akan meninggal itu adalah orang yang alim yang ngerti tentang sunnah ya. Tentang pentingnya kita ini selalu husnudzon pada Allah Ta'ala ya. Kalau Allah menetapkan kepada kita tapi mari kita introspeksi diri kita nah kadang-kadang ada orang diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu takdir ketentuan marah kepada keadaan yang menimpa dirinya ya. Jangan kembalikan kepada Allah Ta'ala ya. Makanya disebutkan Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah takdir ketentuan atau ujian yang Allah berikan pada seorang manusia itu ada empat golongan ada golongan orang yang dia itu tidak senang dengan musibah yang menimpa dirinya tetapi dia bersabar ya dia menahan dirinya sabar yang kedua ada orang yang ketika dia di menimpa dirinya tetap jelek ketika takdir Allah menimpa dirinya itu dia apa namanya dia itu tidak sekedar sabar tetapi dia ridho lapang dadanya dengan ketentuan Allah Ta'ala itu dia kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dia ridho yang besar sisi Allah kemudian ridho dia mendapat ridho Allah ya. Yang ketiga ada orang yang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dia bersyukur dia tahu bahwa di balik ini ada suatu nikmat yang Allah berikan padanya dan ujian itu ya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala makanya Nabi SAW ketika beliau dalam suatu ujian dilihat oleh para sahabat yang pada beliau ya Rasulullah jadi ketika ditimpa ujian itu kata beliau alaihi salatu wassalam alhamdulillah ya ala kulli hal segala puji hanya milik Allah dalam semua keadaan sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa memuji Allah kemudian yang keempat dalam mensikapi suatu ujian yang Allah timpa pada seorang itu adalah dia murka dengan ujian itu marah kepada takdir Allah itu makanya kata para ulama ya bahwa orang yang murka kepada ketentuan Allah dia akan dimurkai oleh Allah Ta'ala murka dapat murka sebagaimana orang yang ridho dia mendapat ridho Allah orang yang bersabar dia mendapat pahala di sisi Allah nah demikian pula orang yang murka yang marah dengan ketentuan Allah itu maka dia akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla oleh karena itu hati-hati ya manusia ini tidak ada yang luput dari ujian ya semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Oleh karena itu ketika seorang diuji oleh Allah Ta'ala, kita ini adalah orang-orang yang memiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berperilaku seperti orang yang lemah imannya, orang yang tidak punya iman. Ini yang terbaik ya Allah. Kita harus berprasangka atau husnudzon kepada Allah Ta'ala. Ini seyogianya sikap yang harus kita lakukan. Ya, bukan kemudian kita marah kepada takdir Allah Ta'ala. Tidak ridha kepada takdir Allah. Mengapa saya harus begini? Mengapa kau ditimpakan pada aku begini dan begitu? Ya, ini perlu introspeksi diri. Agar kita menjadi orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Tentuannya, ya, apa yang Allah tentukan, insya Allah itu yang terbaik. Hanya manusia terkadang tidak tahu apa dibalik ujian itu. Ya, namun kita harus tetap husnudzon, prasangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya ketentuan Allah itu yang menimpa diri kita itulah yang terbaik. Ya. Sehingga dengan yang kita tidak menyerang orang lain. Mata kita sempit, ya, bahaya. Ya. Ini perilaku yang berbahaya. Setiap ujian timpa kita, selalu sempit dada kita. Ini bisa stres. Ya. Tapi sebagai orang beriman pada Allah Ta'ala, kita lihat apa sebabnya. Sehingga kita bisa introspeksi diri, kita kembalikan pada Allah Ta'ala, kita memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal ibadah kita, kita husnudzon pada Allah. Ya. Maka seorang insya Allah akan tenang. Ya. Apapun yang Allah timpakan pada dirinya dari satu ujian, maka dia akan menerima dengan lapang dada. Karena apa? Aku husnudzon pada Allah Azza wa Jalla. Prasangka baik pada Allah Subhanahu wa Taala. Dan untuk kita introspeksi diri kita. Ya. Kita ini bukan malaikat, kita manusia biasa. Ya. Banyak kesalahan kita lakukan. Jangan merasa diri kita bersih, suci, masya Allah. Kita paling benar, kita paling hebat. Itu hindari semuanya. Itu hanya akan menimbulkan keangkuhan dalam diri kita. Kesombongan dalam diri kita. Ya. Itu yang dampaknya. Kalau kita selalu merasa diri kita paling benar, merasa diri kita ini paling hebat, merasa diri kita ini yang seakan-akan tidak pernah berbuat kesalahan, ya, selalu menuding orang lain berbuat salah, lah ini akan menimbulkan ujub pada diri seorang. Dan ujub ini berbahaya. Bisa menggugurkan amal ibadah seorang karena ujub pada dirinya. Bisa menimbulkan kibir keangkuhan. Ya. Yaitu merendahkan orang lain. Karena ujub tadi itu. Tapi kalau seorang di introspeksi, dia melihat dirinya, ya Allah saya ini salah. Saya ini keliru, ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Ya. Ini sikap yang mulia. Seorang mau tahu dirinya, ya. Maka dia akan tenang hidupnya. Ya. Jangan tenang hidupnya di dunia ini. Ya. Kita melihat contoh dalam kisah ini. Bagaimana Amr ibn al-As radhiyallahu anhu beliau menyebutkan aku telah melewati tiga masa. Masa kejahiliannya aku sangat benci kepada Nabi SAW. Ya, aku khawatir ketika itu seandainya aku meninggal, pasti aku termasuk ahli nar. Kemudian aku melewati masa yang berikutnya, yaitu masa imannya kepada Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah. Ya, kata beliau, seandainya aku mati di saat itu, aku akan menjadi orang yang menjadi ahli surga. Karena imannya, amal solehnya pada Allah Ta'ala. Yang ketiga masa, yang di situ ada terjadi, Ya terjadi fitnah bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri. Ya. Sehingga beliau mati, Allah, aku berharap pada Allah Ta'ala, semoga Allah mampuni. Ya. Pada rahmat Allah. Jadi, sudahlah. Berhenti dari mensucikan diri. berhenti dari menomor satukan diri kita, ya. Tapi kita taruh paling belakang, ya. Ada di kalangan sahabat dahulu, di antara disebutkan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau, kalau lihat ada orang lebih tua dari beliau, beliau mengatakan, ya, orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Subhanallah. Itu tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Melihat orang lebih tua dari beliau, beliau mengatakan orang ini telah mendahului aku dalam kebaikan. Kalau melihat orang di bawah umurnya, ya, beliau mengatakan aku telah mendahului orang ini dalam keburukan. Ini karena apa? Tawadhu. Tawadhu itu menjadikan seorang mulia. Menjadi seorang yang mulia. Tapi kibir, ujub, ya, itu menjadikan seorang itu rendah, ya, merendahkan seorang. Dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, karena ujubnya, karena kibirnya. Tapi seorang tawadhu, mengetahui dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, maka Allah akan muliakan orang itu. Dan ini yang tentu kita mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita, agar mereka memiliki sifat-sifat yang mulia ini, ya, sifat yang mulia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapati dari kisah tentang wafatnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, yaitu pelajaran-pelajaran yang sangat banyak, ya. Seandainya hadis ini di bisa menjadi satu risalah, apa mereka para sahabat demikian sikapnya, akhlaknya, moralnya, imannya pada Allah, ya, luar biasa, ya. Mari kita ambil pelajaran-pelajaran dari mereka. Kita menisbahkan diri kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bermanhaj, berakidah salaf, bermanhaj salaf, sahabat dan para yang mau. Ayo kita buktikan. Akan dalam diri kita, semampu kita. Kita tidak dipaksakan. Ya, kalau kita tidak mampu, semampu kita. Yang penting apa? Niat yang benar. Coba berbuat sedikit demi sedikit, ya, insya Allah kalau kita betul-betul mempunyai keinginan yang baik, karena Allah Maha mengetahui hati hamba-hambanya, ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di jantung-jantung kita ini. Kalau ini baik, maka Allah akan membimbing kepada kebaikan. Tapi kalau dari dalam ini sudah rusak, naudzubillah min dzalik, ya, maka itu tampak di dalam perbuatan kita. Tampak di atas perbuatan kita. Dari lisannya, orang itu hasud, dengki, iri, sombong, kibir, itu kalaupun tidak tampak dari perbuatannya, dari lisannya tertampak. Kalau dari hatinya jelas kita tidak tahu. Tapi dari ucapannya, ya, dari pandangan matinisnya, tampak. Maka orang mukmin, ya, orang beriman, orang muslim, yang dia ingin memperbaiki dirinya terutama sebelum orang lain, harus berpedoman pada ya kitab dan sunnah Nabi SAW, Al-Quran dan sunnah, dan contoh-contoh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, itu yang terbaik. Contoh. Dan kita ingin kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kita ingin kebaikan untuk diri kita. Jangan kita senang. Gembira di saat saudara bergembira, berapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita lihat di sini kisah tentang wafatnya atau saat-saat wafatnya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan sahabat, ya, sehingga dari awal sampai akhir kisah ini berkenaan pelajaran dan ilmu. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini ya, karena kelihatannya tidak ada pertanyaan, mengingat waktu yang sempit. Kita tetap mengingatkan bagi kaum muslimin untuk selalu meningkatkan, memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu kita akan, ya, dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai cobaan dan ujian. Kita di tengah-tengah wabah misalnya, toh alhamdulillah nikmat Allah begitu banyaknya. Ya. Maka jangan hanya karena satu ujian dari Allah berupa wabah ini lupakan nikmat-nikmat Allah yang gede. Terus bertawakal padanya dan melakukan sebab-sebab yang juga itu perintah Allah untuk melakukan sebab. Kemudian kita terus silah hubungan kita dengan Allah agar tetap dan kita jaga dengan yang baik dalam bentuk ibadah, terutama sholat lima waktu, kemudian berdoa, berzikir, ya. Air, ya. Tetapi hati yang selalu mengingat Allah, seorang lisan yang selalu basah dan zikir kepada Allah Ta'ala, ini akan menenangkan hatinya, menenangkan jiwanya, ya. Apalagi saat-saat seperti ini, justru pendekatan diri pada Allah Ta'ala harus kita tingkatkan dan lebih dari yang biasanya, ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menugaskan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallam.